sampai hati meninggalkan daku. Anakmu sayang selalu menunggu, menangis syahdu. Kembalilah segera ke rumahmu sayang padaku. Cinta yang menggoda kan menyiksa kau sendiri, dan ku maafkan. Sayang, kembalilah padaku. Cinta yang kau kejar pada saat ini adalah palsu belaka, dan cintamu yang sejati adalah hanya padaku dan pada anak-anakmu. Indahku sayang, percayalah nafsu yang menggoda membuta. Pulanglah segera, oh sadarlah sayangilah anak-anakku.